pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore di siar ini Rabu 1 April 2020 dibacakan Ardian Syah. 7 TKA asal Cina sempat diperiksa kesehatan sebelum diusir dari Nagan Raya. Turis asing kedapatan coba masuk Aceh Singkil di tengah pandemi Corona. Patroli gabungan tutup paksa sejumlah toko di Aceh Tenggara. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Public Safety Center Kabupaten Nagan Raya sempat melakukan pemeriksaan terhadap 7 warga negara asal Cina sebelum mereka diusir warga Desa Langkat, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Ketujuh WNA tersebut diperiksa di asrama penginapan mereka yang berada di Desa Langkat guna mengetahui apakah mereka memiliki gejala terpapar COVID-19 atau tidak. Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19, Dr. Dedi Apriyadi, mengatakan dari hasil pemeriksaan suhu tubuh ketujuh WNA tersebut masih normal dan juga tidak menunjukkan gejala terpapar. Meski demikian, pihaknya tidak berani terburu-buru memutuskan jika ketujuh WNA tersebut tidak terpapar COVID. Dedi menyebutkan, meski hasil negatif, warga Desa Langkat tetap waspada sehingga mereka ingin tujuh WNA tersebut dipulangkan dan tidak berada di sana. Dari informasi yang diperoleh Dedi, sebelumnya WNA itu memiliki rekaman perjalanan dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, dan mendarat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar. Selanjutnya mereka berangkat dari Banda Aceh menuju Nagan Raya. Dari informasi yang diperoleh, para WNA asal Cina itu juga tidak melaporkan kedatangannya ke petugas kantor imigrasi kelas 2B non tempat pemeriksaan imigrasi, sehingga pihak imigrasi juga mengaku kecolongan atas kedatangan para WNA. Sudarlun, salah seorang turis mancanegara kembali didapati masuk ke Kabupaten Aceh Singkil Senin malam 30 Maret 2020. Turis bernama Norbert David, kebangsaan Polandia, sempat berada di Pulau Saro, Kecamatan Singkil. Sekretaris Tim Pengawas Orang Asing, Mardiah, mengatakan wisatawan asing atas nama Norbert David berkebangsaan Polandia langsung diminta untuk meninggalkan Singkil. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah setempat yang melarang sementara masuknya wisatawan di tengah situasi wabah virus corona. Mardiah menyebut WNA itu tiba di Pulau Saro Senin malam 30 Maret 2020. Ia datang bersama mobil agent travel yang ternyata sempat menginap di salah satu hotel di Singkil. Selasa pagi, petugas langsung melakukan pencekalan setelah sebelumnya melakukan pengecekan kondisi kesehatan yang bersangkutan, sehingga Norbert David langsung meninggalkan Aceh Singkil. Informasi yang dihimpun sebelum mengunjungi Aceh Singkil, Norbert David sudah terlebih dahulu ke Yogyakarta. David juga ke Danau Toba, Bukit Lawang, dan Brastagi, Sumatera Utara. Kini WNA Polandia itu telah meninggalkan Aceh Singkil. Sudarlun, petugas melakukan penutupan paksa terhadap sejumlah toko di Kuta Cane, Aceh Tenggara karena kedapatan masih buka di atas pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Tindakan penertiban sesuai arahan Bupati untuk pencegahan virus corona. Kasatpol PP Aceh Tenggara Rahmat Fadli mengatakan jika masih didapati warung atau toko yang membandel dan tidak tutup sesuai batas waktu yang ditetapkan, maka petugas melakukan penutupan paksa. Tindakan tegas ini sesuai arahan Bupati untuk pencegahan virus corona. Setiap malam tim gabungan melakukan patroli keliling menyisir warung kopi, rumah makan, dan toko yang ada di kawasan Kuta Cane. Sedikitnya 6 toko atau warung yang terpaksa ditutup paksa pada malam Selasa. sebab pemiliknya tetap buka padahal telah melewati batas waktu penerapan jam malam. Rahmat menambahkan penerapan jam malam merupakan kebijakan pemerintah Provinsi Aceh untuk menangkal laju penyebaran virus di Tanah Rencong. Selain razia warung dan toko yang buka melewati jam malam, pihaknya juga melakukan patroli menyisir tempat-tempat berkumpul atau keramaian untuk dibubarkan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pemerintah Kota Subul Salam melalui tim gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19 Kota Subul Salam menyewa sebuah hotel yang diperuntukkan khusus mengkarantina warga yang baru tiba dari luar daerah dan berstatus orang dalam pemantauan COVID-19. Hotel yang disediakan adalah Hotel Hermes One bertempat di Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Subul Salam. Ketua tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Subul Salam, Afwan Alfian Bintang, mengatakan Hotel Hermes One layak dan bagus menjadi tempat karantina warga yang baru tiba dari luar daerah yang berstatus orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19. Selain itu, lokasi ini dianggap ideal serta menghemat anggaran di mana didukung dengan fasilitas yang cukup baik sehingga nantinya membuat warga yang menjalani proses karantina bisa nyaman dan mudah diawasi petugas medis. Informasi yang diterima, Hotel Hermes memiliki sebanyak 75 kamar yang diperkirakan mampu menampung 140 orang. Sejumlah ODP warga Subul Salam saat ini sudah ada yang ditempatkan di hotel tersebut. Dua di antaranya adalah warga Subul Salam yang berstatus tenaga kerja Indonesia dari Malaysia. Selama di karantina, pemerintah menanggung biaya hidup dan kebutuhan lain. Di sana juga ditempatkan petugas serta tenaga medis yang siap memeriksa kesehatan penghuni karantina. Sudarlun, Presiden Joko Widodo mengumumkan pembebasan serta diskon tarif listrik sebagai bantuan pemerintah atas dampak pandemi virus corona. Kebijakan ini akan berlaku selama 3 bulan ke depan. Menanggapi keputusan pemerintah, PT PLN selaku perusahaan plat merah penyedia listrik mengaku siap melaksanakan kebijakan tersebut. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan pihaknya telah melakukan pembahasan terkait rencana itu sehingga pelaksanaan segera dilakukan. Zulkifli mengatakan pembebasan pembayaran listrik akan diberlakukan kepada 24 juta pelanggan dengan daya 450 volt ampere dan memberikan diskon 50% bagi 7 juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi. Dengan adanya kebijakan ini, Zulkifli berharap dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat pandemi global COVID-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian. Selain itu, program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang paling terdampak pandemi. Sementara itu, Eksekutif Vice President Corporate Communication and CSR PLN Imadi Suprateka mengatakan, untuk pembebasan biaya bagi pelanggan golongan 400 volt ampere, pihaknya tidak memerlukan skema khusus. PLN mencatat rata-rata besaran penggunaan listrik pelanggan 450 volt ampere mencapai 70 kilowatt hours per bulan. Sementara bagi pelanggan golongan 900 VA subsidi, rata-rata penggunaan listriknya mencapai 100 hingga 150 kWh per bulan. Sudarlun, jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat terus bertambah. Sejauh ini total 428 pasien yang dirawat di rumah sakit. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Laksamana Madya Yudo Margono mengatakan jumlah 428 orang yang dirawat di Wisma Atlet sudah termasuk 105 orang positif virus corona. Selain itu, 242 pasien dalam pengawasan atau PDP dan 81 orang dalam pemantauan. Sedangkan pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Siloam berjumlah 1 orang. Adapun pasien yang meninggal dunia di Rumah Sakit Wisma Atlet sampai hari ini berjumlah 3 orang. Untuk diketahui, rumah sakit ini sudah mulai beroperasi sejak 23 Maret 2020, tepatnya pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, rumah sakit ini telah beroperasi selama 7 hari. Rumah sakit darurat Wisma Atlet ini hanya dikhususkan untuk pasien terpapar corona dengan kategori ringan hingga sedang. Sementara itu, pasien dengan kategori berat akan dirujuk ke rumah sakit khusus penanganan corona. Sudarlun, jumlah pasien kasus corona di dunia hingga Rabu pukul 11.29 waktu Indonesia Barat mencapai 859.338 kasus. Angka ini bertambah hampir 70.000 kasus sejak Selasa sore pukul 16.21 waktu Indonesia Barat. Kemarin sore kasus yang terkonfirmasi berada di angka 789.218. Dari angka 859.338 orang yang positif terinfeksi COVID-19, 42.334 diantaranya meninggal dunia dan 178.125 telah dinyatakan sembuh. Terdapat 203 negara dan wilayah di seluruh dunia yang telah melaporkan COVID-19. Selain itu, pandemi juga menyebar di dua transportasi angkut internasional yakni Diamond Princess yang bersandar di Yokohama, Jepang dan kapal pesiar MS Zandam, Holland, Amerika. Data World Matters menunjukkan kasus terbanyak tercatat di Amerika Serikat, Italia, dan Spanyol. Ketiga negara ini memiliki jumlah kasus COVID-19 lebih banyak dari China, negara yang pertama kali mengidentifikasi adanya virus corona baru pada akhir Desember 2019. Sementara itu, kematian terbanyak terjadi di Italia, kemudian disusul Spanyol. Kedua negara itu memiliki angka kematian yang jauh lebih banyak dibandingkan yang terjadi di China. Untuk jumlah pasien yang sembuh terbanyak adalah di China. Dari 81.518 kasus yang dikonfirmasi China hingga kemarin pagi, 76.052 pasien diantaranya telah sembuh. Tidak ada penambahan kasus dan korban meninggal dalam 24 jam terakhir. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore di Rabu 1 April 2020. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah lalu, wassalam.